ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku di air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, sebab aku